السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di salah satu di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok manusia, di salah satu di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni masjid, dari masjid-masjid Allah, yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah, ayat-ayat Al-Quranul Karim, wa yatadarasunahu fima bainahum, di mana mereka berupaya untuk saling mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, yakni kitabnya, satu dengan yang lainnya. Tidaklah suatu kaum dalam kondisi yang semisal ini, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan ke tengah mereka ketenteraman, ketenangan jiwa yang tidak akan didapatkan di tempat selain tempat yang demikian keadaannya. Karenanya telah diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, imam min a'immatit tabi'in, kata beliau rahimahullah, nahnu fi rahatin law alima al-muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna bi asyafihim aw bi suyufihim. Kata Al-Hasan Al-Basri, rahimahullahu ta'ala. Kita di majelis ini, di majelis ilmu ini, berada di dalam suatu ketenangan, dalam suatu ketenteraman, yang kalaulah mereka, para raja, para penguasa, dan anak keturunan mereka mengetahui apa yang kita dapatkan dari ketenangan ini, tentu mereka akan memukulkan pedang-pedang mereka kepada kita untuk bisa mengambil alih apa yang kita dapatkan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketenteraman hidup, ketenangan jiwa adalah perkara yang menjadi tujuan setiap hamba, terlebih mereka tentunya para penguasa yang berupaya untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan, menempuh apa yang bisa mereka tempuh untuk mendapatkan apa yang namanya ketenteraman jiwa, ketenangan hati. Yang tidak akan hal yang demikian didapatkan kecuali mereka yang menempuh apa yang dibimbingkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang mulia ini, yakni berkumpul di salah satu di antara masjid dari masjid-masjid Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilingi, mengitari mereka, ridho dan apa yang ditempuh oleh mereka. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji-muji, menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk-makhluk yang mulia, yakni para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa dan siapa saja yang berupaya untuk menempuh suatu jalan, baik jalan yang sifatnya jalan yang hissi, yakni jalan yang ada di muka bumi ini, ataupun jalan yang sifatnya maknawi, seluruh wasail, sarana yang akan bisa menyampaikan kepada ilmu, baik seseorang membeli alat tulis ataupun alat rekam ataupun hal-hal yang lainnya yang bisa menyampaikan kepada ilmu, dan dia menempuh jalan itu tidak lain kecuali iltimasul ilm, yaltamisu fihi ilman, betul-betul dia mengupayakan untuk menempuh jalan tadi dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Kata iltimas sebagai isyarat bahwa itu yang menjadi tujuan, sehingga ya, terbedakan dalam hal ini ketika seorang menempuh jalan dengan upaya untuk betul-betul mendapatkan apa yang ingin dia dapatkan di jalan tersebut, dengan yang menjadikannya hanya sebatas sambilan. Maka mereka yang betul-betul menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, inilah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan sahalallahu lahu bihi, yakni bihada tariq, ya, tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dengan apa yang dia lakukan tersebut jalan untuk menuju jannah. Dikarenakan jalan untuk menuju jannah adalah syariat ini, tidak akan didapatkan ya oleh seseorang untuk dia betul-betul bisa menempuh jalan ini kecuali dengan mempelajari ilmu syariat. Kemudian judul yang sudah diketahui bersama, yakni pembahasan kita tentang menjaga istiqamah yang di tengah badai fitnah. Dimana pada pertemuan ini insyaallah saya akan membagi pembahasan kita, mudah-mudahan bisa mencukupi sampai jam berapa? Tengah 12 atau jam 11? Nah, baiknya tengah 12 materinya. 11:15 nanti sampai 11:30 seperempat jam saja. Baik. Jadi insyaallah sampai jam 11:15 kemudian ada sisa seperempat jam atau mungkin dipersingkat 10 menit untuk soal jawab. Pembahasan kita terbagi dalam 4 poin. Yang pertama tentang makna istiqomah itu sendiri. Kemudian yang kedua tentang makna fitnah. Kemudian yang ketiga tentang penyebutan fitnah pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah yakni upaya untuk bagaimana seseorang sahabat istiqamah di dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Baik. Poin yang pertama terkait dengan apa yang dimaksud dengan istiqamah. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam pada halaman 193 beliau menyatakan al-istiqamah hiya sulukus siratil mustaqim wa huwa ad-dinul qawi min ghairi ta'widin anhu yumnatan wa la yusratan wa yashmalu dhalika fi'la ta'ati kulliha al-zahirati wal-batinah wa tarkan madhiyati kulliha kadhalik. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, istiqamah kata beliau adalah sulukus siratil mustaqim, upaya untuk menempuh as-sirat al-mustaqim, yakni jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim? Kata Al-Imam Ibn Rajab, wa huwa ad-dinul qawim. As-sirat al-mustaqim adalah agama yang lurus ini, yakni Islam. Ya, di mana Islam merupakan jalan maknawi ya, yang ditempuh oleh seorang hamba di kehidupan dunia ini, di mana bagaimana seorang muslim menempuh agamanya di kehidupan dunia ini, apakah dia bersemangat, apakah dia istiqomah hingga akhir dari hayatnya, ataupun dia terseret dengan berbagai macam fitnah hingga keluar dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini yang akan menjadi gambaran ketika nanti di akhirat dia melewati siratal mustaqim yang hissi yang Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan di atas jahannam ya. Jadi ini sebagai gambaran dan nasihat bagi kita semua, bagaimana kita menempuh agama ini di kehidupan dunia. Ini akan menjadi gambaran bagaimana kita ketika melewati siratal mustaqim yang Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan di atas jahannam. Mereka yang bersemangat di dalam menempuh atau menyambut seruan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, maka mereka lah yang akan melewati siratal mustaqim dengan cepat ya, dan kokoh ketika melewatinya hingga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam jannahnya. Mereka yang terseret dalam fitnah kesana kemari waliyahubillah sampai kemudian keluar dari siratal mustaqim ya, ikut berbagai penyimpangan, maka orang-orang yang seperti ini yang kemudian akan terkait dengan kait-kait yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan di siratal mustaqim di akhirat, yang akan melemparkan siapa yang terkait dengannya ke dalam jahannam. Di sini kita memahami bahwa setiap bentuk kesesatan, penyimpangan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini berujung dengan ancaman neraka Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan ini kita betul-betul waspada dari segala bentuk penyimpangan ya, tidak boleh meremehkan sekecil apapun penyimpangan karena ancamannya adalah neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau selanjutnya, min ghairi ta'widin anhu, tanpa menyimpang di dalam menempuhnya dari jalan yang lurus tadi, yumnatan wala yusratan, untuk seorang berbelok ke kanan ataupun berbelok ke kiri. Ya, karena setiap yang berbelok dari jalan yang lurus tersebut itu terancam dengan kesesatan, terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis yang lurus panjang, kemudian Rasulullah membuat garis-garis pendek yang menyempal ke kanan dan ke kiri dari garis yang lurus tersebut, kemudian beliau mengatakan sambil mengisyaratkan ke garis yang panjang itu, hadza sabilullah mustaqim, ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian wa hadhihi subul laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Adapun yang ini, jalan-jalan yang pendek, ya, ini adalah jalan-jalan kesesatan, di mana tidak ada satupun dari jalan-jalan yang pendek tadi yang menyimpang ke arah kanan atau ke arah kiri dari jalan yang lurus tadi, kecuali di sana ada syaitan yang mengajak manusia untuk memasukinya. Kemudian kata beliau, wa yashmalu dzalika, maka masuk dalam satupan siratal mustaqim adalah fi'la ta'ati kulliha dhahirati wal batinah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, seluruh bentuk ketaatan, baik yang nampak terlihat, amalan-amalan yang zahir, wal batinah, ataupun amalan-amalan yang tersembunyi, keikhlasan, ya, demikian juga tawakal, khauf, roja, ini amalan yang tersembunyi. Kemudian masuk dalam cakupan jalan yang lurus adalah tarkal manhiyat kulliha kadzalik, yakni meninggalkan apa saja yang dilarang seluruhnya tanpa kecuali. Kadzalika, yakni maksud kadzalika adh-dhahirah wal batinah, demikian pula yakni perkara-perkara yang dilarang seluruhnya, baik yang nampak, ya, maupun yang tersembunyi, baik sifat-sifat yang tercela yang nampak maupun sifat-sifat yang tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi, seperti sifat kibr, ujub, ini sifat-sifat yang tersembunyi. Ini makna istiqamah. Kemudian yang kedua dari perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari pada jilid 13 halaman 257. Beliau mengartikan al-istiqamah kinayatun anit tamassuki bi amrillahi ta'ala fi'lan wa tarkan. Definisi ini lebih singkat tetapi ada sisi kemiripan. Wa istiqamah, kata beliau, adalah kinayah, suatu kinayah, gambaran tentang sikap tamassuk, at-tamassuk yakni berpegang teguh, bi amrillahi ta'ala, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, amrullah yakni urusan Allah, yakni syariat ini. Sikap berpegang teguh dengan syariat ini, fi'lan wa tarkan. Baik terkait dengan perintah yang berarti kewajiban untuk menjalankannya, adapun tarkan yakni meninggalkan yang terkait dengan larangan. Baik, atas dasar ini seorang yang istiqamah, artinya seorang yang terus berusaha berpegang teguh dengan syariat ini, baik dalam hal yang terkait dengan perbuatan, yakni menjalankan apa yang diperintahkan ataupun meninggalkan apa-apa yang dilarang. Tapi ini terkait dengan makna istiqamah. Selanjutnya, bahasan yang kedua terkait dengan makna fitnah. Secara bahasa, Al-Azhari, salah seorang imam ahli lughah yang beliau termasuk di antara a'immah sunnah, karena kebanyakan imam ahli lughah, imam-imam ahli bahasa, akidahnya akidah imam terjatuh ke dalam akidah Asy'ariyah ataupun Mu'tazilah ataupun yang lainnya. Adapun Al-Azhari ini salah seorang a'immah ahli sunnah yang secara khusus membidangi dalam permasalahan lughah. permasalahan bahasa. Kata beliau rahimahullah, al-fitnah fi kalamil Arabi, kata beliau al-fitnah fi kalamil Arabi al-ibtila'u wal-imtihan. Ini beliau nyatakan dalam kitab beliau Tahdzibul Lughah. Bahwa fitnah di dalam bahasa orang-orang Arab, yakni bahasa Arab, maknanya adalah al-ibtila wal-imtihan. Keduanya maknanya ini ikhtibar, ujian, cobaan. Ya, di mana ujian atau cobaan ya di antara hikmahnya untuk Allah Subhanahu wa taala memilah, memisahkan di antara hamba-hambanya. Sebagaimana kita ketahui di dalam amalan kita pun adanya ujian, itu kan untuk dipisahkan mana yang pantas dinaikkan dengan mana yang tinggal kelas. Ya. Adapun terkait dengan makna fitnah itu sendiri, kalau tadi secara bahasa, sekarang secara istilah, tentunya dengan merujuk kepada apa yang ada dalam Al-Quran, demikian pula di dalam sunnah Nabi SAW. Ya, di mana makna fitnah secara syar'i itu beragam, sebagaimana nanti akan kita pelajari. Yang dari situ, ya semoga kita termasuk di antara orang-orang yang terbimbing di dalam, yakni memposisikan ayat ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara makna-makna fitnah yang ada di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, yang pertama yang sesuai dengan pengertian secara bahasa tadi, yakni adanya ujian atau cobaan. Ini yang pertama, makna fitnah adalah al-ibtila wal-imtihan. Di dalam surat Al-Ankabut pada ayat pertama, kedua dan ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin. Alif lam mim, ini pada ayat yang pertama Allah menyatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna, apakah mereka manusia menyangka untuk mereka dibiarkan setelah mereka mengatakan kami beriman. Wahum la yuftanun, untuk kemudian mereka tidak diuji. Jadi ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa saja yang menyatakan dirinya saya beriman, maka tunggu akan adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah jujur pengakuan keimanannya atau tidak. Ya, jadi ini makna fitnah yang berarti ujian atau cobaan. Sehingga seorang yang mengaku beriman, ingat bahwa akan datang ujian atau cobaan untuk sebagai yakni suatu bentuk ya perkara yang Allah Subhanahu wa taala menampakkan apakah dia seorang yang benar-benar ya di dalam pengakuannya ataukah dusta. Pada ayat selanjutnya, ayat yang ketiga Allah menyatakan wala tarfatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang datang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mengetahui dan menampakkan ya dengan ujian tersebut siapa orang-orang yang jujur dari mereka itu dan siapa orang-orang yang dusta. Terbedakan mana yang jujur dengan yang dusta dengan apa? Adanya ujian, adanya cobaan. Ya. Yang tentu dari sini seandainya Allah Subhanahu wa taala ya tidak memberikan ujian, niscaya akan tercampur ya antara orang-orang yang mukmin dengan munafik, antara orang-orang yang shadiq dengan kadzib, antara orang-orang yang jujur dengan orang-orang yang dusta. Berikutnya, di antara makna fitnah adalah as-saddu 'anil sabil. Yani suatu bentuk penentangan atau menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Maidah ayat yang ke-49 telah berfirman, "Wahdharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika." Wahdharhum, dan waspadalah engkau dari mereka, yakni orang-orang kufar, ayyaftinuka, untuk memfitnah engkau. Apa maksud fitnah di sini? Yakni untuk menghalangi engkau, wahai Nabi, an ba'di ma anzalallahu ilaik, dari sebagian yang Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya kepada engkau. Jadi makna fitnah di sini yakni suatu bentuk upaya orang-orang kafir untuk menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga dari makna fitnah adalah al-azab. Makna fitnah adalah azab. Ya, baik itu azab di dunia ataupun azab di akhirat. Ya, yakni siksaan atau azab. Ya, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun." Di sini Allah menyatakan, "Zuku, rasakan oleh kalian fitnatakum, fitnah kalian." Apa yang dimaksud di sini? Azab, siksaan kalian. Yani siksaan yang Allah timpakan kepada kalian. Ya, hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Ini perkara yang dahulu kalian minta untuk disegerakan. Sekarang rasakan. Ya, ini makna fitnah, bermakna apa? Azab. Ya. Demikian juga sebagaimana tadi disebutkan, bisa jadi maknanya azab di dunia, siksaan di dunia. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Buruj, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu." Ya, al-ayah. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah hamba-hamba Allah yang beriman dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuannya, kemudian mereka tidak bertaubat. Apa maksud memfitnah di sini? Menyiksa, sebagaimana pada kisah Ashabul Ukhdud, ya, di mana mereka orang-orang kafir menyiksa orang-orang yang beriman dengan dibuatkan parit untuk mereka, kemudian parit tersebut diisi kayu bakar, kemudian dinyalakan api. Kemudian siapa yang tidak mau untuk kembali kepada agama yang kufur, maka dilemparkan ke dalam parit api tersebut. Ini mana fitnah, yakni menyiksa, mengazab. Kemudian berikutnya, ya, yang keempat dari makna fitnah adalah asyirku wal kufru, kesyirikan dan kekufuran. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatilukum hatta la takuna fitnah." Dan perangilah mereka, yakni orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, "hatta la takuna fitnah." Sehingga tidak ada lagi di muka bumi ini fitnah. Apa fitnah di sini? Apa fitnah di sini? Kesyirikan. Ya, sehingga tujuan dari jihad yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin, ya, bukan untuk ekspansi wilayah, tetapi untuk menghilangkan segala bentuk kesyirikan, kekufuran, yang kesemua itu adalah perkara yang merupakan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada manusia. Tetapi ternyata di sana justru ada orang-orang yang meletehkan, merendahkan Allah Subhanahu wa taala dengan menyamakan dengan makhluk-makhluk-Nya yang rendah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, Maha Perkasa disamakan dengan Kiai Slamet, disamakan dengan apalagi dari berbagai makhluk-Nya yang rendah. Maka makna fitnah pada ayat wa qatilukum hatta la takuna fitnah, yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Jadi perangilah mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sehingga tidak lagi ada di muka bumi ini kesyirikan ataupun kekufuran. Kemudian termasuk di dalamnya dari makna fitnah yang berarti kekufuran pada firman Allah, wal fitnatu akbaru minal qatl, dan sungguhnya fitnah itu lebih besar dosanya dibandingkan apa? Dibandingkan pembunuhan. Fitnah yang dimaksud di sini apa? Kekufuran dan kesyirikan. Yang mungkin sebagian masyarakat kita, masyarakat muslim Indonesia, terkadang salah di dalam menempatkan ayat ini. Ketika ada yang menuduh tanpa bukti, katakan, oh enggak boleh seperti itu, fitnah, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Baik, di sini di antara hal yang perlu untuk kita luruskan agar kaum muslimin memahami bahwa fitnah ini termasuk di antara lafaz yang maknanya sangat banyak, yang betul-betul kita ya harus memahami maksud dari masing-masing ayat tersebut atau hadis-hadis tadi untuk bisa ditempatkan pada posisi yang semestinya. Berikutnya makna yang kelima dari makna fitnah, al-wuqu' fil ma'asi wan nifaq. Jadi terjatuh ke dalam perbuatan maksiat dan kenifakan. Contoh ayat yang menjelaskan tentang makna ini ada surat Al-Hadid di ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walakinnakum fatantum anfusakum." Ya, saya ambilkan syahidnya pada ayat ini, "Walakinnakum akan tapi kalian fatantum, kalian memfitnah anfusakum, diri-diri kalian sendiri." Maksudnya, yakni menjerumuskan diri-diri mereka sendiri ke dalam perbuatan maksiat. Ya. Jadi dari sini kita mengetahui siapa saja yang menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan maksiat, hakikatnya dia telah memfitnah dirinya. Ini makna fitnah. Berikutnya yang keenam dari makna fitnah adalah ishtibahu al-haqqi bil batil, yakni tersamarkannya antara al-haq dan al-batil. Ya, tersamarkannya antara kebenaran dengan kebatilan. Di antara ayat yang menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dengan makna fitnah ini, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Anfal di ayat ke-73. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd." Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, sebagian mereka itu menjadi wali bagi sebagian yang lain. Apa makna wali di sini? Ya, kekasih, pembela, penolong, ya, satu dengan yang lainnya, ya. Sehingga kalau gambaran sekarang enggak ada, ya, 1.000 lilin, 1.000.000 lilin dan semisalnya, itu sebagai satu bentuk wala, ya, satu dengan yang lainnya, orang-orang kafir demikian. Dan kita tahu bahwa mayoritas dari penduduk bumi ini mayoritasnya apa? Kafir. Sehingga enggak heran kalau misalnya ya terjadi pembelaan yang demikian besar sampai katanya di 4 benua, ya, seperti itu. Mau sampai ada 40 benua yang enggak masalah, silakan. Ya memang demikian keadaan orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pembela sebagian yang lain, yang sangat disayangkan tentunya kalau ada muslimin menjadi pembela, ya, orang-orang kafir, merasa sedih, merasa menderita dan yang semisalnya. Ini yang sangat disayangkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah memberitakan bahwa orang-orang kafir sebagian mereka menjadi pembela sebagian yang lain, Allah menyatakan illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak mau melakukannya, yakni sikap bara'ah ya, terhadap orang-orang kafir, tidak ada pemisah, pembeda ya, di dalam bersikap terhadap orang-orang kafir, justru kalian juga ikut ya, membela, membantu orang-orang kafir, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi ini. Apa maksud fitnah di muka bumi ini? Tercampurnya ya, antara al-haq dengan al-batil. Kok muslimin gabung dengan orang-orang kafir? Duduk satu majelis, tertawa, tersenyum, makan bersama, minum bersama. Nah ini mana yang muslim, mana yang kafir? Ya, akan terjadi fitnah. Fitnah yang dimaksudnya kekaburan. Tidak terbedakan mana hamba Allah dan mana hamba syaitan. Ya. Wa fasadun kabir. Dan niscaya akan terjadi kerusakan yang demikian besar di muka bumi ini. Ini sebagai gambaran bagi kita bahwa ya, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap bermuamalah yang sesuai dengan tuntunannya. Islam adalah agama yang toleran, dengan toleran yang dibimbingkan oleh syariat. Tidak kemudian yakni melanggar apa yang telah ditetapkan dalam syariat. Ya, kita dilarang untuk menzalimi manusia, bahkan menzalimi makhluk secara umum. Tetapi ya, menzalimi syariat dengan alasan toleransi ini perkara yang tidak dibenarkan sama sekali. Kemudian berikutnya dari makna fitnah adalah al-idlal, yakni penyesatan. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yuridillahu fitnatahu." Ini barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk ya, seseorang itu disesatkan, yakni karena dia menempuh sebab-sebab yang menyampaikan kepada kesesatan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Ya, lebih daripada sayangnya makhluk terhadap makhluk yang lainnya. Oleh karena itu pernah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wasallam ketika pada jadi kejadian, salah satu di antara kejadian perang ya, seingat saya perang Hunain, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendapati seorang wanita ya, yang dia berusaha untuk mencari anaknya ya, yang masih menyusui. Dicari, setiap ketemu dengan anak kecil dia berupaya untuk yakni mencarinya, mendekapnya, menyusuinya, saking upaya untuk bagaimana yakni bisa menemukan anaknya, sampai seperti itu. Sampai kemudian bertemulah dengan anaknya di antara pertawanan tersebut, maka dia mendekapnya erat-erat dan ya, gambaran seorang yang tidak ingin kehilangan anaknya tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mengira bahwa setelah ketemu dengan si anaknya tersebut, perempuan itu akan melemparkan anaknya tadi ke dalam api? Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada di antara kami yang mengira seperti itu. Ya, karena bagaimana tidak, dia sudah berusaha untuk mencari, kemudian mendapatkannya, tidak mungkin untuk kemudian dilemparkan. Hai sayang seorang itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan ibu tersebut sayangnya kepada anaknya. Sehingga seandainya seorang hamba kemudian Allah Subhanahu wa taala sesatkan, Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hamba tadi sedikit pun. Allah sudah menurunkan kitabnya, sudah mengutus nabinya, sudah sampai kepada orang tadi penjelasan dan bimbingan. Tetapi dia lebih menyukai kesesatan. Wal'iyadz billah. Ini diantara makna-makna fitnah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kita masuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga yakni penyebutan dan gambaran fitnah yang ada pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyebutkan ini sebagai sebuah bentuk peringatan kepada umatnya dan sebagai suatu bentuk kasih sayang dari beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk jangan sampai mereka terjatuh ke dalam fitnah-fitnah tersebut yang akhirnya mengeluarkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya dari hadis Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhumah. Usama ibn Zaid adalah Hibbu ibn Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani orang yang dicintai, putra dari orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani Zaid ibn Harithah. Di mana Usama ibn Zaid merupakan panglima Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling muda. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayatnya, beliau bertekad untuk mengirimkan pasukan dalam rangka untuk menghadang, yakni pasukan Romawi yang akan dikirim ke Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memilih orang yang akan dijadikan sebagai pimpinan pasukannya, Usamah ibn Zaid, yang ketika itu masih berusia 17 tahun. Ini sebagai panglimanya. Baik. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mewafatkan nabinya sebelum pasukan ini berangkat. Dan bersamaan dengan itu, yakni setelah wafatnya Nabi SAW, sebagaimana kita ketahui, ya, terjadi ujian, cobaan di tengah umat ini. Ini dengan banyaknya pihak-pihak yang murtad dari suku-suku Arab, karena anggapan mereka bahwa perintah untuk beriman itu hanya ketika Nabi masih hidup. Ya, belum lagi sebagian mereka enggan untuk mengeluarkan zakat, karena anggapan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat itu hanya ketika Nabi masih hidup. Ya, belum lagi munculnya nabi-nabi palsu. Ya, termasuk yang paling pertamanya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Maka di tengah kondisi yang demikian pelik dan sulit, Allah subhanahu wa ta'ala nampakkan bagaimana kekokohan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berupaya untuk mengembalikan stabilitas kaum muslimin, termasuk di dalamnya mengajak kembali mereka yang murtad untuk masuk ke dalam Islam. Jika tidak, maka beliau perangi bersama dengan para sahabat, mengajak kembali orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat untuk kembali menunaikan zakatnya. Jika tidak, maka beliau memerangi bukan karena murtad mereka, tetapi karena tidak mau mengeluarkan zakat tadi. Dan itu kewajiban dari syariat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing Abu Bakar As-Siddiq dengan pemahaman yang benar, yang ketika itu tidak dipahami oleh sahabat yang lain, sampai pun Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Terbaiknya dari umat ini setelah Abu Bakar. Maka Abu Bakar menasihati Umar, dan Umar Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pemahaman. Di tengah kondisi yang semisal ini, Abu Bakar As-Siddiq mengajak para sahabat untuk merealisasikan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengirim pasukan di bawah pimpinan siapa? Usama ibn Zaid. Maka sebagian sahabat mengatakan, kita dalam kondisi seperti ini, kondisi dalam negeri sendiri belum stabil betul. Belum lagi kok yang akan dijadikan sebagai panglima anak muda, sementara jenderal-jenderal senior banyak seperti itu. Ada Umar ibn Khattab, bahkan termasuk di dalamnya Khalid ibn al-Walid dan yang lainnya. Ini semua jago-jago perang. Baik. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, apakah mungkin bagi kita untuk memilih pilihan yang lain dari apa yang telah dipilihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian tidak mau, saya akan berangkat bersama dengan dia untuk berperang. Itu kalau tidak mau. Sehingga dengan ketegaran sikap ini yang menjadikan akhirnya mereka para sahabat mengikuti apa yang telah ditekadkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memberangkatkan pasukan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan kepada mereka bagaimana hikmah yang demikian besar. Ya, tidak pernah didapati oleh pasukan kaum muslimin ya kemenangan yang lebih gemilang dibandingkan yang didapatkan Usama. Ya, beliau muda usia, tapi secara kemampuan sebagai seorang panglima di dalam perangan ya itu luar biasa. Ghanimah yang didapatkan demikian besar, termasuk di dalamnya di antara sebab kekalahan ya kaum musyrikin dari kalangan Romawi, ketika mereka melihat, jadi sebelum bertempur sudah kalah ya, dari sisi semangat bahwa informasi yang masuk kaum muslimin ini dalam kondisi yakni labil ya. Tetapi kok bisa mengirimkan pasukan dalam jumlah yang demikian besar? Belum lagi yang memimpin itu anak muda. Berarti kekuatan dalam negeri jauh berlipat ganda dibandingkan yang diutus ini. Ya. Sehingga ya ini buah di antara yakni ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah membimbing, mengarahkan, memutuskan kecuali perkara yang terbaik untuk umatnya, ya. Kata Usamah ibn Zaid, kembali ke hadis radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Ashrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atamin min atamil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di atas salah satu benteng al-Atam ya, dari benteng-benteng yang ada di Madinah. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tarawna ma ara? Kata beliau, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang kemudian beliau bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Qalu, dijawab oleh mereka, la. Kata mereka para sahabat, tidak ya Rasulullah. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa inni la aral fitana taqau khilala buyutikum kawaqil qatr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya aku benar-benar melihat fitnah-fitnah taqau, yakni berjatuhan turun, khilala buyutikum, di sela-sela rumah-rumah kalian, kawaqil qatr, seperti turunnya hujan. Ini sebagai gambaran kepada kita bahwa fitnah yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada umat ini demikian banyak, demikian deras, sebagaimana turunnya apa? Hujan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau fitnah-fitnah tersebut. Dan ini juga yang diungkapkan oleh sebagian para ulama bahwa fitnah itu ketika datang itu diketahuinya oleh orang-orang alim, orang-orang yang memiliki ilmu. Adapun orang-orang jahil mengetahui datangnya fitnah itu setelah apa? Setelah berlalunya. Oh, yang kemarin itu fitnah toh. Iya. Makanya saya sampai heran salah seorang di antara ya tokoh Hajuri, ya, Hajuri ini termasuk di kalangan Haddadi yang ada di negeri ini. yang mungkin sudah belasan tahun berguru katanya kepada ulama Yaman, dia mengatakan dalam urusan fitnah ini kelihatan seperti orang yang zuhud, masya Allah. Dalam urusan fitnah, kata dia, ya, secara makna, kalau enggak persisnya, ya, bahwa biarlah saya menjadi orang yang terakhir yang tahu tentang fitnah. Ya. Menjadi orang yang terakhir yang tahu tentang fitnah. Berarti dia memposisikan diri sebagai orang yang paling jahil, kan? Iya. Karena tahunya fitnah itu paling akhir. Ya. Sementara para ulama menyatakan bahwa orang-orang yang berilmu, mereka mengetahui fitnah ketika datangnya. Sementara orang-orang jahil baru mengetahui setelah berlalu. Dia ingin pada posisi yang terakhir yang mengetahui kalau itu fitnah. Berarti paling belakangnya dia orang-orang bodoh. Ya, subhanallah. Kemudian berikutnya di dalam as-sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala kunna 'inda Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kami suatu ketika berada di sisi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ini yakni pada masa khilafah beliau. Faqala, maka Umar berkata, ayyukum yahfadhu haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Siapa di antara kalian yang hafal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fitnah? Qala Hudzaifah, qultu, Hudzaifah berkata, ana. Qala, kata Umar, innaka lajri'un. Kaifa qala? Kata beliau, sungguh engkau seorang yang pemberani. Ya. Kaifa qala? Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala qultu, kata Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. Yukaffiruha as-siyam was-salatu was-sadaqatu wal-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar. Ba ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang terkait dengan keluarganya. Ya, ujian yang Allah timpakan terkait dengan keluarga. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang meninggal. Ini kan semua ujian. Demikian juga terkait dengan hartanya. Ya, mungkin ada yang hilang, dicuri, atau musibah yang lainnya. Terkait dengan dirinya, terkait dengan anaknya, terkait dengan tetangganya. Hubungan tetangga satu dengan yang lainnya terkadang muncul perselisihan. Ini juga ujian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffiruha. Gimana kita tahu ketika muncul ujian seperti itu, maka akan terjadi hal-hal yang terkadang muncul, misalnya kesalahan, pelanggaran, ya, terhadap hak-hak orang-orang tadi. Ya. Maka kekurangan atau kesalahan atau dosa yang muncul dari seorang dengan datangnya ujian-ujian tadi, ujian anak, ujian harta, ujian tetangga, itu akan bisa terhapuskan dengan ibadah siam, yani pahala dari ibadah puasa, wassalah, wassadaqah, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itu akan terhapuskan kekurangan-kekurangan yang ada pada hamba tadi ketika datang ujian tadi dengan pahala salat, pahala sedekah, pahala amar ma'ruf nahi munkar. Faqala Umar, kata Umar ibn Khattab, laisa hadza uridu. Bukan itu yang aku inginkan. Bukan itu yang aku maksudkan. Innama uridu alladhi innama uridu allati tamuju kamaujil bahr. Yang aku maksudkan adalah fitnah yang digambarkan yakni seperti ombak yang berada di lautan. Jadi ketika datang badai menimbulkan ombak, ya, yang menjadikan seseorang yang berada di atas kapal dalam keadaan yakni merasakan ngeri, alamat kebinasaan demikian dekat. Qala faqultu, kata Hudzaifah, malaka walaha ya amiral mu'minin, apa urusan antara engkau dengan fitnah yang seperti itu, wahai amirul mu'minin? Yani fitnah yang digambarkan demikian dahsyat bagaikan ombak yang ada di lautan. Kata Hudzaifah, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan, sesungguhnya antara engkau dengan fitnah yang kau tanyakan seperti itu sifatnya, itu ada baban mughlaqan, ada pintu yang tertutup. Qala, Umar berkata, apa yuksarul babu am yuftahu, apakah pintu yang memisahkan itu akan terpecah ataukah terbuka? Qala faqultu, kata Hudzaifah, la bal yuksar, bahkan pintu itu akan terpecah, ya, sehingga tidak mungkin lagi ditutup. Qala, kata Umar, dalika hariyun alla yughlaqa abadan, kalau demikian keadaannya pun pintu itu pecah, berarti adalah perkara yang pantas untuk tidak bisa ditutup lagi setelahnya selama-lamanya. Qala faqulna, kata orang-orang yang hadir di majelis tersebut, li Hudzaifah, kami berkata kepada Hudzaifah, hal kana Umar ya'lamu manil bab? Beliau, yani ditanya Hudzaifah oleh yang hadir ketika itu, apakah Umar mengetahui siapa yang dimaksud pintu itu? Qala, kata Hudzaifah, na'am, iya, Umar tahu. Kemudian kata beliau, kama ya'lamu an anna duna ghadin al-lailah. Sebagaimana yakni Umar mengetahui bahwa setelah besok itu nanti ada malamnya. Artinya betul-betul tahu. Kata beliau selanjutnya, innani uhadditsu haditsan laisa bil aghalith. Sesungguhnya aku menyampaikan kepada kalian hadis yang betul-betul itu bukan permainan, bukan tebak-tebakan. Jadi betul-betul ini sesuatu yang akan terjadi. Qala syakik. Fahabna an nas'ala Hudzaifah manil bab. Kami ketika itu merasakan haibah, yakni minder mau tanya ke Hudzaifah, kira-kira siapa pintu yang dimaksud tersebut. Ya. Fakulna lil masruf, maka ketika itu kami bertanya kepada salah seorang yang bernama Masruf, yaitu seorang tabi'i. Kata mereka, salhu, coba tanyalah dia siapa yang dimaksud dengan yang menjadi pintu yang membentengi umat dari yakni datangnya fitnah yang bagaikan ombak di lautan tersebut. Fasa'alahu faqala Umar, maka Masruf pun bertanya kepada Hudzaifah. Maka Hudzaifah mengatakan bahwa yang dimaksud pintu itu adalah Umar. Ya, di mana sejarah menunjukkan kepada kita, setelah sahabat yang mulia Umar ibn Khattab terbunuh sebagai syahid, ya, dibunuh oleh seorang budak Majusi, Abu Lu'lu'ah Fairuz, maka fitnah demikian dahsyat melanda umat ini, ya, sampai kemudian terjadinya yakni peperangan antara dua pasukan kaum muslimin demi yakni untuk memperjuangkan kemuliaan darah, ya, Khalifah Ar-Rashid Utsman ibn Affan. Demikian selanjutnya, ya, terjadi berbagai fitnah, di mana semua ini sebagai gambaran kepada kita pada kondisi yang demikian, yakni kaum muslimin dalam keadaan tidak tahu, ya, harus berpihak kepada siapa. Apa yang harus dilakukan? Ini sebagaimana gambaran ketika seorang dalam keadaan diterpa ombak yang demikian dahsyat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Pada hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, demikian pula Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, satakunu fitanun, akan terjadi berbagai macam fitnah, ya, yang menjadikan pada kondisi tersebut terjadi iltibas, yakni kesamaran di dalam melihat mana yang hak, mana yang batil, ya, mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan. Maka di saat itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa saja yang menghadapi kondisi yang demikian, terjadi berbagai fitnah, Nabi mengatakan, al-qaidu fiha khairun min al-qa'im. Seorang yang duduk di saat terjadi fitnah di masa itu lebih baik daripada yang berdiri. Karena orang yang berdiri, ya, lebih punya potensi untuk bergerak kemana-mana dibandingkan yang duduk. Sementara kondisi fitnah, kondisi yang menuntut seorang untuk betul-betul berhati-hati di dalam melihat, di dalam menimbang apa yang harus dilakukan, apa yang harus diucapkan. Kemudian kata Nabi, wal qaimu fiha khairun minal mashi. Sementara seorang yang berdiri di saat terjadi berbagai fitnah tersebut, itu lebih baik dibandingkan yang berjalan. Karena orang kalau sudah berjalan, dia akan semakin dekat ke tempat-tempat fitnah. Kemudian wal mashi fiha khairun minas sa'i. Sedangkan orang yang berjalan pada kondisi yang demikian lebih baik dibandingkan orang yang berlari. Karena orang yang berlari itu akan lebih tepat lagi masuk ke dalam fitnah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yashrafu laha tastashrifu. Siapa yang berupaya untuk mendekat, ya, ke dalam fitnah tersebut, pasti akan diseret oleh fitnah-fitnah tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Faman wajada fiha malja'an aw ma'adzan faly'ud bih." Siapa saja yang di saat kondisi yang demikian dia mendapati malja, tempat berlindung, tempat bernaung, aw ma'adzan, tempat untuk dia, yakni menjadikan perlindungan, faly'ud bihi, maka hendaknya dia jadikan itu sebagai perlindungan. Secara khusus di masa yang sangat-sangat dahsyat ini, maka hendaknya kita berupaya untuk menjadikan rumah kita sebagai benteng dari fitnah. Meskipun kita melihat pada kondisi yang ada di masa kita, ya, sampai pun dalam kondisi rumah tertutup pun, fitnah akan bisa masuk ke rumah-rumah kita. Ya, dengan adanya fasilitas-fasilitas yang mungkin seorang dalam keadaan duduk di kamarnya, atau bahkan dalam keadaan berbaring di kamarnya, masuk berbagai fitnah dengan adanya alat-alat yang tidak bisa terbendung dengan tertutupnya pintu. Oleh karena itu, pada kondisi yang demikian menuntut untuk kita betul-betul lebih-lebih banyak lagi di dalam membentengi diri dari fitnah-fitnah tersebut. Kemudian poin yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yakni bagaimana upaya untuk kita bisa terus istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perkara istiqamah ini perkara yang sangat-sangat mahal. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, beliau wafat, ya, sekitar 700 tahun yang lalu. Di mana keadaan yang beliau hadapi tentu lebih baik dibandingkan keadaan yang kita hadapi di masa ini. Para ulama di masa beliau jauh lebih banyak dibandingkan para ulama di masa kita. Bersamaan dengan itu, beliau menyebutkan tentang bagaimana nilai istiqamah sebagai suatu yang sangat berharga. Kata beliau, sebagaimana dinukilkan oleh murid beliau Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin di jilid yang kedua halaman 110. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, beliau menyatakan, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Kata beliau bahwa karamah yang paling agung, di mana karamah ini adalah, yakni kekhususan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa? Para walinya. Ya. Di mana Beliau Ibnu Taimiyah menyatakan a'zamul karamah, karamah yang paling agung, luzumul istiqamah, bagaimana seorang untuk terus menetapi istiqamah, terus berupaya untuk berjalan di atas syariat ini sampai Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupannya. Dikarenakan kita tahu bahwasanya terlalu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran tentang gambaran orang-orang yang sebelumnya dikenal sebagai orang yang membela agama ini, terdepan di dalam menghadapi musuh-musuh agama ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang hakikat hati-hati hamba-Nya menunjukkan hakikat orang ini berubah di akhir kehidupannya dan mati di atas penyimpangan, bahkan sebagian di antara mereka mati di atas kemurtadan. Wal iyadzu billah. Di antara upaya jalan untuk menjaga istiqamah adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang Allah perintahkan kita untuk membaca di setiap rakaat kita ketika berdiri, baik di dalam salat wajib ataupun salat sunnah, yakni ihdinash shiratal mustaqim. Di mana doa ini meliputi permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk yang terkait dengan hidayatul bayan wal irsyad, bimbingan untuk kita mengetahui mana perintah-perintah Allah yang harus kita ikuti dan mana larangan-larangan Allah yang harus kita jauhi. Juga mengandung di dalamnya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala hidayatut taufik, agar kita mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Juga pada doa ini mengandung di dalamnya permohonan kepada Allah untuk kita dikokohkan di atas hidayatut taufik, yakni istiqamah, hingga Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita di atas husnul khatimah. Kemudian selain berdoa, upaya berikutnya yang kedua dari upaya untuk kita menjaga istiqamah adalah talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Dikarenakan tidak mungkin akan terwujud istiqamah seseorang, ya, betul-betul di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak tahu mana jalan Allah. Oleh karena itu tidak akan terwujud istiqomah di atas kejahilan. Ya. Istiqomah akan terwujud ketika seorang mengerti syariat. Maka sebagai suatu bentuk realisasi seorang yang sungguh-sungguh di dalam mewujudkan keistiqomahan pada dirinya, maka dia berupaya untuk bersemangat di dalam talabul ilm. Ya. Al-Syekh Muqbil rahimahullah, ya, beliau memberikan ta'liq, komentar dengan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebagaimana yang sudah saya sebutkan, a'zamul karamah, ya, luzumul istiqamah. Beliau Syekh Muqbil rahimahullah beliau menyatakan wa a'zamul karamah fi hadha zaman luzumul istiqamah fi talabil ilm. Bahasanya, kata beliau, karamah yang paling agung di zaman ini, ini zaman kita, ya, zaman fitnah-fitnah yang datang kepada kita jauh lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya, adalah luzumul istiqamah fi talabil ilm, menetapi istiqamah di dalam menuntut ilmu. Sehingga dari nasihat beliau ini untuk kita menjadikan talabul ilm sebagai prinsip kita yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus di atas talabul ilm hingga akhir dari kehidupan kita. Al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, yang dikatakan oleh para ulama beliau menghimpun ilmu dari generasi awal sampai akhir, ya, saking luasnya ilmunya. Ketika ditanya, ya Imam, sampai kapan kita belajar hadis, ya, mempelajari syariat ini, kata beliau, minal mahbarah ilal makbarah, dari tempat tinta ini, yakni ketika kita duduk di majelis ini sampai nanti kita diantar ke kuburan, ya, selesai di saat itu kewajiban kita untuk belajar. Artinya selama kita masih hidup, setinggi apapun ilmu kita, wajib untuk kita belajar terus, ya, karena apa yang kita ketahui dari ilmu syariat ini dibandingkan dengan yang belum kita ketahui tidak ada apa-apanya, ya. Sehingga, ya, seorang yang beriman adalah seorang yang merasa dirinya bodoh. Adapun seorang yang bodoh, seorang yang merasa dirinya berilmu. Berikutnya, ya, jalan untuk seorang meraih istiqamah adalah al-ibadah wal-amal salih. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yunsi kafiran, wa yunsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk beramal. Jadi jangan ditunda-tunda. Ini untuk menghadang fitnah, menghadang berbagai fitnah. Yang fitnah itu datang kaqita'il lailil mudlim. Ya, datang seperti potongan-potongan malam. Jadi kita kalau melewati malam, mulai masuk malam itu kapan? Ya, maghrib, mulai tenggelam matahari, kan masih ada yang terlihat sebenarnya. Semakin lama semakin gelap. Sampai puncak dari gelapnya ketika tengah malam. Di saat kita menggerakkan jari di depan hidung kita pun tidak terlihat. Demikian keadaan ketika fitnah terjadi. Orang tidak bisa melihat, membedakan mana yang harus diikuti, mana yang harus tinggalkan. Maka jalan upaya untuk jangan sampai kita masuk ke dalam kondisi yang seperti itu, artinya tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang batil, sibukkan kita dengan beramal solih. Apakah mungkin kita bisa beramal solih tanpa adanya ilmu? Tidak mungkin. Maka di sini keterkaitan amal solih, ya, dengan ilmu. Kemudian amal solih inilah yang akan menyibukkan kita dari terseret ke dalam fitnah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat kondisi yang seperti itu, yakni kondisi gelap, ya, dalam kondisi tenggelam dalam fitnah, Nabi menyatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, seorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, perubahan yang demikian cepat, di sore hari dia menjadi kafir. Ya, dan ini perkara yang waqi', realistis, benar terjadi. Di antara mereka ada yang sebelumnya pembela Islam, Abdullah Al-Qasimi, ya, salah seorang yang dikenal, ya, sebagai orang yang pemberani dalam membela dakwah ini. Ternyata ujung-ujungnya menjadi murtad, ya, bukan pindah ke Kristen atau Katolik, menjadi ateis. Ya, yang sebelumnya dia dengan kitab-kitabnya membela akidah Islam. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sebaliknya di sore hari dalam keadaan beriman, ternyata di pagi hari dalam keadaan dia sudah menjadi kafir. Apa yang menjadi penyebab? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunia. Dia menjual agamanya demi mendapatkan sedikit dari bagian dunia. Dan dunia, ikhwani fiddin, hafizakumullah, ya, sebesar apapun, sebanyak apapun dari dunia ini, perkara yang sangat sedikit. Apalagi ini sedikit dari bagian dunia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa seandainya dunia ini di sisi Allah nilainya itu setara dengan selembar sayap nyamuk. Ya, berapa kilo sayap nyamuk selembar itu? Ya. Maka kalau setara dengan selembar sayap nyamuk dunia ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi kesempatan kepada orang kafir untuk bisa minum walaupun seteguk. Tapi karena rendahnya dunia, tidak ada nilainya walaupun selembar sayap nyamuk. Maka Allah berikan kesempatan orang kafir untuk bisa merebut dunia. Bahkan terkadang bagian mereka lebih banyak daripada bagian orang-orang yang beriman. Ini semua menunjukkan bagaimana dunia itu. Kemudian yang terakhir, ya, yang harus ditempuh untuk kita bisa istiqamah di dalam menghadapi berbagai ujian, cobaan dan fitnah yang bisa menyesatkan kita, adalah menjauh dari hal-hal yang akan mendatangkan fitnah, mendatangkan yakni kesesatan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, man sami'a bid dajjal falyan'a anhu siapa yang mendengar tentang kemunculan Dajjal, maka hendaknya menjauh. Ya, jadi kalau mendengar misalnya Dajjal telah muncul di suatu tempat, jangan upayanya untuk mendatangi, jauhi tempat tersebut. Kata Nabi, "Fawallahi, demi Allah, innar rajula la yatihi wa huwa yahsibu annahu mu'min." Demi Allah, sungguh seseorang mendatangi Dajjal dalam keadaan dia menyangka dirinya mukmin, kokoh keimanannya, fayattabi'uhu mimma yab'atsu bihi minasyubuhat. Ternyata akhirnya dia mengikuti Dajjal, menjadi tentara Dajjal dikarenakan apa yang ditebar oleh Dajjal tersebut dari berbagai kerancuan. Dan para ulama menggambarkan keadaan mereka, orang-orang yang membawa kesesatan, dari sisi bahaya mereka sebagaimana Dajjal di dalam menyeret manusia ke dalam kesesatannya. Berapa banyak di antara orang-orang yang dianggap kokoh ilmunya, ya, termasuk atau mungkin pernah mendengar nama Abu Qatadah, ya, dai-nya Roja itu, ya, dulu ketika di Yaman sesumbar, nanti saya kalau pulang ke Indonesia saya yang akan memotong, maksudnya memotong hujahnya Abu Nida. Kalau Abu Nida datang kuatnya Roja di Jogja, ternyata begitu datang, ya, ternyata pedangnya meleot, ya, tidak bisa untuk memotong seperti itu. Sampai akhirnya menjadi pengikutnya, ya, sampai yang semula dahulu mencela dan menyatakan sesat, berubah ponisnya. Dan ini sebagai alamat dari perubahan seorang yang mustaqim menjadi menyimpang ketika berubahnya pandangan. Maka dari itu Hudzaifah bin Yaman, sebagai penutup dari pertemuan kita, ya, mungkin pada kesempatan ini saya mohon maaf tidak bisa untuk membuka peluang tanya jawab. Insyaallah dengan keterangan ini menjadi perkara yang mencukupkan saja bagi kita. Hudzaifah bin Yaman sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim di dalam Mustadraknya, beliau menyatakan, "Idza ahabba ahadukum ay ya'lama asabathu al-fitnah amla falyandur." Jika salah seorang di antara kalian ingin mengetahui apakah dia sudah, ya, terkena fitnah atau tidak, apakah dia masih selamat atau sudah terkena pemahaman yang menyimpang, fal yanzur, maka coba perhatikan oleh dirinya, introspeksi. Ya, ini semua pelajaran bagi kita. Apa yang dikatakan Hudzaifah ini pelajaran bagi kita semua. Coba kita introspeksi. Ya. Fa in kana ra'a halalan kana yarahu haraman faqad asabathu fitnah. Kalau dahulu dia menilai itu halal, dahulu dia menilai itu halal, dahulu dia menilai itu baik. Nah, kemudian sekarang kok penilaiannya berubah, itu haram, ya, atau itu jelek. Faqad asabathu fitnah, berarti dia sudah terkena apa? Fitnah. Wa in kana yara haraman kana yarahu halalan faqad asabathu fitnah. Kalau dahulu dia menganggap bahwa itu haram, kok kemudian sekarang halal, maka berarti dia telah terkena fitnah. Ya. Ini yang diisyaratkan Hudzaifah bin Yaman untuk menilai diri kita. Kalau menganggap dulu, ya, bekerja sama dengan orang-orang yang menyesatkan atau mendatangi orang-orang yang sesat itu perkara yang tidak boleh, kemudian sekarang berubah pendapat, enggak apa-apa, boleh belajar kepada setiap orang, ya, yang penting membawa Al-Quran dan Sunnah katanya. Berarti, ya, orang tersebut sudah terkena apa? Fitnah. Kalau dahulu misalnya menilai fulan sebagai tokoh sesat, ya, kemudian kok sekarang berubah penilaiannya, fulan sebagai tokoh dakwah, berarti sudah terkena fitnah. Karena tidak salah satu di antara dua kemungkinan. Yang pertama, fulan yang dinilai dulu tokoh sesat itu mendapatkan petunjuk menjadi orang yang lurus. Ini kemungkinan pertama. Tapi kalau ternyata kondisinya orang itu sebagaimana dulunya sekarang seperti itu, berarti yang berubah yang mana ini? Yang menilai ini, dia yang dahulu di atas petunjuk kemudian sekarang berubah menjadi sesat, sehingga memandang orang yang sesat di atas petunjuk. Ini semua sekali lagi untuk mengukur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas petunjuknya, menjauhkan kita dari sebab-sebab yang akan menyeret kita ke dalam kesesatan, Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.